Tuhan panggil kita di padang mahsyar tadi dengan nama penuh ke nama samaran kita? Ha, nak tanya, panggil nama benda lagi. Panggil dengan nama yang Allah, yang ayah kita beri kepada kita. Faham? Yang ada dalam surat beranak, ada dalam IC. Dalil Nabi kata, innakum. Ha. Satu da'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa ahsinu asma'akum aw kama qala. Kamu semua nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kamu bin nama bapak kamu. Faham ke? Selah saya tak? Dengan nama kamu dan nama ayah kamu. Ini bin ayah kamu lah. Maka letaklah nama-nama yang baik. Ha, maksudnya letak nama comel-comel lah. Jangan letak nama huduh-huduh. Tiap-tiap malu bila dipanggil. Faham tak? Di akhirat nanti. Taklah kita kena azab orang ayah kita buat nama huduh. Tapi orang panggil nama huduh malu tak? Malu. Bubuh nama Nabi-Nabi, Nabi pun tengok, oh nama aku. Nak? Bubuh nama Rasul, Rasul pun tengok, lah nama sama dengan aku. Nah? Ha. Kalau bubuh nama pelik-pelik, nyaknya dia panggil. Kalau nama Nabi boleh tahan kira, Muhammad bin Zulkifli. Nak? Nama Muhammad pun tengok, Nabi Zulkifli pun tengok. Nak? Ha. Kena nak nama tak boleh? Power Ranger. Tengoklah orang ni. Dalam kap menalang orang Sarawak. Nama macam Power Power Ranger nama. Faham tak? Orang kek tak ada power sikit. Ala berat menenang tunggu. Nah, jadi benglah malulah situ bila panggil nama tak molek. Ha.